نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أرشدني الله وإياكم إلى سبيل وطاعته. kita masih membaca kitab Syekhul Al-Mubdil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, nasihat untuk ahli sunnah, nasihat untuk ahli sunnah, yang mana nasihat beliau kemarin telah kita baca agar kita menjauhi segala sebab-sebab yang menimbulkan perpecahan dan juga menimbulkan perselisihan. Di antara perkara-perkara yang akan menjadi penyebab perselisihan dan perpecahan telah disebutkan, yaitu al-jahlu kebodohan, al-ghalu kedzaliman, kemaksiatan, dan asyaitan. Kita lanjutkan kepada dalil yang beliau bawakan tentang perkara ini. Ini hadis yang ke-3. روى البخاري في صحيحه عن نعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تساوون صفوفكم أو يخالفن الله بين وجوهكم. لا تساوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. Hendaknya kalian meluruskan sosok kalian, atau jika tidak kalian meluruskan sosok kalian, Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan perselisihan di hadapan-hadapan kalian atau wajah-wajah kalian. Sisi pendalilan yang dibawakan oleh Syekh Mukbil bin Hajar Wadi'i rahimahullah bahwasanya merhatikan sholat itu merupakan sebab seseorang itu akan terhindar dari perselisihan dan juga perpecahan. Jika seseorang menyelisihi perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak merhatikan sholat, maka wa'id, ancaman yang keras dari Nabi kita Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan Allah jadikan orang-orang yang meneliti itu, ya, berselisih antar mereka. Dan ini hendaknya dihindari. Wa'anil Barah Ibn Azib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yatakhallalu safa min nahiyatin ila nahiyatin yamsaku sudurana wa manajibana wa yaqul la tahtalifu fatahtalifu qulubukum wa kana yaqul إن الله عز وجل وملائكته يصلون على صفوف الأول رواه أبو داود بسند صحيح رجاله رجال صحيح إلا عبد الرحمن ابن عوفجة وقد وثقه النسائي dari Al-Bara Ibn Azib, semoga Allah SWT meridainya, adalah Rasulullah SAW itu menyela-nyelai kami, itu masuk ke dalam sok-sok dari sisi ke sisi. Beliau memegang dada-dada kami dan bau-baukan mungkin kurang maju atau kurang mundur. Ya, beliau bahkan dadanya dorong, kalau kurang mundur, mundur, kalau maju dimajukan. Begitu pula bau-bau kami. Ya, agar bau yang satu dengan bau yang lain itu rapat dan lurus. Dan beliau bersabda, ini menunjukkan tentang pelut sengkok, beliau lakukan fi'lan wa qaulan, ya, perbuatan dan juga sabda beliau dalam bentuk nahi, larangan. La tahtalifu fa tahtalifa qulubukum, janganlah kalian itu menyelisihi, ya, menyimpang, tidak lurus sengkoknya dari sof yang telah diatur hati. Ya, dimulai dari belakang imam, terus menyiapkan ke kanan dan ke kiri. Atau mana yang telah rapi duluan? Belakang sebelah kanan sudah rapi, maka menunggu terus ke arah kiri, merapikan melihat yang sebelah kanannya. Kalau tidak rapi, berselisih, satu lebih ke depan, satu agak ke belakang, ya, renggang, itu namanya penyelisihan dalam sholat. Maka ancaman dari Rasul, hati-hati kalian akan berselisih, tidak bersatu antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lain yang ada di dalam masjid itu. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan tarhib, kabar gembira. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang ada di sof yang pertama. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih rawi-rawi yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud, rawi-rawi yang sahih, kecuali satu diperselisihkan, yaitu Abdurrahman Ibn Utijah dan Imam Nasai telah mensifahkannya. Kesimpulannya hadis ini adalah hadis sahih, disahihkan oleh Hasyim Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah, dan juga Hasyim Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Adapun hadis yang menyatakan Allah bersolawat atas Mayami Misok, sosok yang sebelah kanan, hadis apa? Ya, yang sahih, ala suhu fil awal, atas sosok yang pertama. Salawat Allah atas orang-orang yang menempati sosok yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji-muji orang-orang yang ada di sosok yang pertama di kalangan malaul a'la, makhluk-makhluk para penghuni langit. Dipuji mereka-mereka yang ada di sosok awal. Allah sebutkan namanya dan Allah puji-puji mereka. Adapun salawat para malaikat kepada sosok yang pertama adalah mereka mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang menempati sosok yang pertama. Maka di sini anjuran untuk bersegera, ya, menempati sosok yang pertama, ya, terlebih untuk menempati tempat sosok yang pertama. Nah, dan untuk perkara sholat ini, kemarin ada yang nanya sama sahabat, gimana kita sholat di Masjid Ansharus Sunnah? Kata beliau, apa nggak ada masjid lain? Syaratnya yang penting imam masjid itu bacaannya bagus. Kebetulan kemarin kita sholat subuhnya itu di mana? Masjid Raya. Di Masjid Raya, masya Allah bacaannya bagus. Sholatnya sudah rapi. Cukup untuk kalian dikatakan menegakkan sunnah. Nah, demikian, ya. Karena kalian tahu siapa dia. Nah, itu ketika belajar banyak tentang sholat di masjid yang terus sunnah. Maksudnya mau nambahkan tidak jadi, ya. Yang di Tendana ada beberapa masjid yang bacaannya lebih bagus dari yang di Masjid Raya, begitu. Ya. Nah, inilah tentang masalah sholat. Karena hati juga lebih tenang. Setelah sholat, orang yang ketemu dengan kita itu biasa-biasa daripada yang abasa wa tawalla. Ya, pertama setelah sholat gitu loh. Nah, kemudian sementara ngaku-ngaku menegakkan sunnah. Sunnah yang mana? Abasa wa tawalla terhadap saudaranya ahli sunnah. Tuhan alami dan Allah juga alami yang demikian itu. Ya. Wa fi sahihain an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala lamma hadara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa fil baiti rijalun fihi Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala halumma aktibu lakum kitaban lan tabillu ba'dahu. Qala Umar radhiyallahu anhu inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghalaba fil wajh wa indakumul qur'an wa hasbuna kitabullah. Wa ikhtalafa ahlul baiti wa ikhtasamu faminhum man yaqul qarrabu yaktubu lakum Rasulullah sallallahu alaihi kitaban lam tazillu ba'da wa minhum man yaqulu ma qala Umar falamma aqadu lahum wal ikhtilafu inda an-nabi sallallahu alaihi qala qumu anni qala Ubaydullah fakana ibn Abbas yaqulu inna ar-radiyata kull ar-radiyah mahala baina ar-rasul sallallahu wa baina an yaktuba lahum dhalika al-kitab ikhtilafuhum wa laghabuhum. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Mu'abbas, semoga Allah SWT meridainya, dia berkata, tatkala Nabi sallallahu alaihi wa alihi salam telah datang badannya ajalnya, dengan artian beliau juga kedatangan sakaratul maut yang beliau waktu itu lumayan beliau demam, dengan demam yang dua kali lipatnya manusia-manusia di atas. Mungkin katakan kalau kita 40 derajat Celsius, beliau sampai 80 derajat Celsius. Ya, demam panasnya yang dialami. Dan itu pengakuan beliau. Ya, temannya beliau itu dua kali lipat manusia di atas. Kemudian sampai pada tingkat beliau bisa sadar, ingkan lagi, sadar lagi. Nah, itulah beban yang dialami Rasul. Dan bukan berarti tak kalau orang itu tak berlaku umurnya berat, orang jelek. Jangan. Ya, Rasul tak termotnya yang luar biasa beratnya. Dan Allah Maha tahu. Nabi kita Muhammad bin Abdullah dan para Rasul dan para Anbiya, orang-orang yang bisa sabara waktata, sehingga semakin berat ujian yang mereka dapatkan, justru semakin meninggikan kedudukan mereka di sisi Allah, justru semakin mengurangi ya dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Naam ikhwanuddin hadani Allah wa iyyakum. Sehingga terkadang terlalu beratnya sakaratul maut yang dialami seseorang, dan ini orang yang soleh, dia tahan sampai pada tingkat keluarnya irful jadi, keringat di jari ini. Ya, dan itu justru tanda husnul khatimah irful jadi. Nah, kadang di sini, kadang di sini yang jelas dia benar-benar menahan, tetap bisa bersabar, wasata. Sehingga sebelum ajalnya datang, justru mendapatkan ridho Allah, ampunan Allah, dan pahala yang sangat besar atas kesabarannya. Ya, Allah sengaja untuk mengurangi dosa-dosanya dan ingin meninggikan kedudukannya. Nah, dia enak matinya, lancar, tenang dan sebagainya, belum tentu. Ya, dilihat amalan-amalannya. Nah, lihat Rasulullah kondisinya demikian berat, sampai-sampai beliau mengatakan innalil mauti la sakarat. Itu beliau ulang-ulang. Sesungguhnya pada kematian ada sakaratul maut, hal yang memang benar-benar kayak menyiksa dan memberatkan. Maka duduk untuk khabarah sabar, sabar dan mencari pahala. Terus banyak berpikir, banyak istighfar, ya, senantiasa bertahlil, bertahmid, dan mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik. Nah, pada saat beliau diambang kematiannya. Akhir-akhir dari kehidupan beliau, waktu itu di rumah yang beliau tinggal, ada beberapa orang, termasuk diantaranya itu ada padanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau bersabda, marilah kemari, mendekatlah, aku akan tuliskan untuk kamu sebuah tulisan yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya, ya, dengan berpegang teguh terhadap apa yang ada di dalam tulisan tersebut. Umar berkata, sesungguhnya Nabi SAW benar-benar yang namanya sakit itu telah mengalahkannya. Ya. Sampai beliau pingsan, sampai beliau tidak sadarkan diri. Maka ada pada kalian itu Al-Quran. Cukup bagi kita kitabullah. Maka dengan itu justru terjadi wahtalafa ahlul bait. Ahlul bait justru berselisih pada saat itu. Wahtasamu, dan mereka berdebat. Tidak satu kata, ya, untuk diam dan mendekat kepada Nabi. Tetapi justru yang terjadi, dan ini qadarullah ma syaa fa'al, mereka berselisih, mereka berdebat. Di antara perdebatan mereka itu ada yang mengatakan, mendekatlah. Beliau akan menuliskan untuk kamu sebuah tulisan yang kamu tidak akan sesat setelah beliau. Di antara mereka mengatakan apa yang Umar bin Khattab katakan. Falamma aktsarul ghalat. Falamma aktsarul ghalat. Tatkala mereka memperbanyak suara gaduh. Ya. Wal ikhtilafa inda Nabi, dan berselisih di sisi Nabi SAW. Qal, maka Rasulullah bersabda, kumu anni, menjauhlah dariku. Lihat hasil dari apa? Al ikhtilaf, hasil dari mereka berdebat. Kalau tadi mereka langsung maju, ya, mendekat kepada Nabi, siapa tulisan itu? Tapi karena mereka berselisih, mereka berdebat, semakin banyak perdebatan, semakin banyak kegaduhan, berubah jadinya. Yang tadi belum dekat, sekarang terbalik. Yang namanya ikhtilaf, yang namanya ikhtifam, perselisihan, perdebatan, ya, tidak pernah menguntungkan, senantiasa membawakan kemungkinan. Pasti dia tidak dapat apa yang beliau sallallahu alaihi wa sallam tidak tuliskan kepada mereka, padahal sudah disebutkan suatu keistimewaan. Lantau dirlu wa'adhi, kalian tidak akan sesat setelahku. Ya, atau dalam lafaz di atas tadi, lantau dirlu wa'adhi, tidak akan sesat setelah beliau. Qala Ubaidullah, berkata Ubaidullah rahimahullah, fadana Ibn Abbas radhiyallahu anhu yaqul, adalah Ibn Abbas, semoga Allah SWT meridainya, mengatakan, sesungguhnya perlindungan, segala macam bentuk perlindungan adalah apa saja yang menghalangi antara Rasulullah SAW dan antara penulisan untuk beliau. Yang demikian itu adalah perselisihan mereka dan kegaduhan mereka. Nah, seharusnya tadi kalau tidak ada kegaduhan, dan ini semua kita kembalikan kepada takdir. Ya, akan didapatkan sesuatu yang ditulis langsung oleh Rasulullah, yang dengan itu mereka tidak akan sesat sepeninggal beliau. Nah, dan siapa saja yang akan mengikutinya dari umat beliau? Tapi karena ada kegaduhan, ada perselisihan, itu menjadi hal, ya, penghalang yang menghalang-halangi apa yang tidak beliau terus, yang tadinya mendekatlah kemudian berbalik menjadi ibtidu, menjauhlah atau kumu anu, berpisah dariku. Selanjutnya, sisi penggalian di sini yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah adalah bahwasanya ikhtilaf dan al-lahat, kegaduhan itu menjadi penghalang yang seseorang itu akan mendapatkan faedah di dunia dan di akhirat. Makanya beliau perintahkan kepada kita dalam bentuk nasihat untuk kita itu yatabaadu, menjauh darinya. Kita itu ada justru kebaikan akan menjauh dari seseorang. Jadi kalau itu dijauhi, maka kebaikan akan mendekat pada seseorang. Wahai al-Bukhari fi sahihi عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرجع وأتى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. Ini juga cara-cara perdebatan hilang faedah. Makanya percepatan menjadi perselisihan. Beliau bawakan dua riwayat, mafasid, apa awaid, kerusakan-kerusakan, penghalang-penghalang kebaikan, rusak-rusak kebaikan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya dari Ubadah Ibn Samit, semoga Allah SWT menjaganya, Rasulullah SAW keluar untuk menghabarkan kita tentang Lailatul Qadar. Yang penyebutannya itu cuma malam itu saja. Jadi orang tidak perlu lagi saat ini menjadi sampai 10 hari. Ditunjukkan oleh Allah Lailatul Qadar di malam ini. Pasti satu malam saja. Itu yang tidak beliau sampaikan. Enak kan sebenarnya? Itu tidak bisa keluar untuk itu. Karena Allah tunjukkan kepastian cuma dalam satu malam. Dan itu khairun min al-dzahr. Masya Allah. Satu malam saja dalam 30 hari. Mau ditunjukkan oleh Rasulullah kepastiannya tanggal berapa? Ya, malam apa? Bisa ya. Beliau keluar untuk ngabari itu. ternyata beliau dapati fatalaha rajulan min al-muslimin. Beliau jumpai dua orang dari kalangan kaum muslimin. Mereka itu berdebat. Ya. Berkritik. Maka Rasulullah setelah bersabda, kharajtu li ukhbirakum bi lailatil qadr. Sungguh aku telah keluar untuk mengabarkan kepada kalian tentang kepastian malam Lailatul Qadar. Ya, tanggal berapa di bulan Ramadan itu keluarnya malam Lailatul Qadar. Ya, cuma satu malam saja. Ternyata fatalaha fulanun wa fulanun farbi'at. Si fulan dan si fulan berdebat. Berkritik. Ya, sampai pada tingkat saling mencelah. Farbi'at maka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kepastian ini. Ya, kalau lafaz tadi disebutkan farbi'at, maka aku dirupakan oleh Allah. Gara-gara adanya dua orang dari kalangan muslimin, kaum muslimin yang kalah abad itu. Ya, berdebat. Wa'asa an yakuna khairulakum. Dan barangkali, ya, itu akan menjadi kebaikan bagi kalian. Tidak hilang kesempatan itu. Maka carilah malam Lailatul Qadar sitasiati wa sabiati wal khamisati. Ya, pada malam ke-29, malam ke-27, malam ke-25. Dalam lafaz yang lain di malam-malam yang ganjil. Maka yang tadinya cuma bisa dideteksi satu hari saja, sekarang harus 10 hari atau 10 malam. Ya, apa sebabnya tadi hilangnya faedah yang demikian besar, kemudian bagi kita kaum muslimin adanya dua orang yang salah, jadi tanaza, berdebat sampai pada tingkat saling menjelah. Hilang faedah malam Lailatul Qadar yang akan dikabarkan dalam satu malam. Sayang kan? Nah ini. Dan tidak menutup kemungkinan faedah-faedah yang lain. Sehingga para ulama memperingatkan hal itu berdasarkan sabda-sabda Rasulullah, berdasarkan firman-firman Allah. Ya. Di antaranya, ya, fala tanaza'u, janganlah kamu itu percepat, berselisih, ya, fatah salah, watad habari hukum, maka kamu akan lemah, dan hilanglah kekuatan kalian, dan menjadi berkelompok-kelompok. Walau muslimun fi sabiyah an Abi Sa'id al-Khudri qaal i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asr al-'asr min Ramadan yaltamis lailatal qadr qabla an tubana law falamma in qadaina amru bil bina faqulda summa ubinat lahu annaha bil ajril awakir fa amara bil bina'i fa u'ida summa kharaja ala nasi faqal ya ayyuhan nasu innaha kanat ubinat li laylatul qadr wa inni kharajtu li ukhbirakum biha fa ja'a rajulan yahtaqan mahu bersyaitanu fanusituha faltanusituha bil asril awakir min Ramadhan ila an qala Muslim rahimahullah wa qala Ibnu Khallad maka yahtaqan yahtasiman sama dengan istilah memperlihatkan cuma beda lafaz dan beda jalur sahabatnya. Ini menunjukkan kejadian ini banyak diketahui oleh sahabat. Hingga terjadi sekian banyak dalam periwayatan dari sahabat. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya. Ya, kalau dari hadis Ubadah bin Shamit, sekarang dari hadis Abu Sa'id al-Khudri. Beliau berkata, Rasulullah SAW beriktikaf di 10 pertengahan di bulan Ramadhan. Beliau dalam rangka untuk mencari malam Lailatul Qadar sebelum adanya kepastian kapan malam Lailatul Qadar. Jadi setengah bulan beliau beriktikaf. Maka tatkala telah selesai perkara pembangunan, kemudian bangunan itu dirobohkan, kemudian oleh Allah SWT ditunjukkan secara jelas dan pasti, ya, pada malam keberapa kepastian malam Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir, maka beliau menyuruh untuk membangun suatu perkara bangunan itu, lalu diulangi, kemudian beliau keluar menemui manusia dan beliau berkata, wahai manusia, sesungguhnya benar-benar telah ditunjukkan kepadaku malam Lailatul Qadar kepastiannya kapan. Ya. Dan sungguh aku keluar untuk menghabarkan kepada kalian tentang kepastian malam Lailatul Qadar. Ya. Malam keberapa secara pasti. Tiba ternyata datang dua orang yang dia itu gak takkan bersepat, bercerita, ya, wa'ahu wa syaitan, dan bersama keduanya itu ada syaitan yang terus, ribut terus, terus, ya, bertengkar, terus bercerita. Nah, seruan-seruan syaitan itu, ya, disambut olehnya. Maka dengan itu kata Rasulullah, fanuji Tuhan. Maka karena sebab itu, ya, aku dilupakan. Kapan kepastian malam Lailatul Qadar? Maka carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ya, lihat, ya, kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh perdebatan. Sehingga kehilangan kesempatan kepastian malam Lailatul Qadar. Naam. Dan ini suatu takdir dari Allah SWT. Di antara hikmahnya dengan kejadian ini adalah kita bisa mengambil pelajaran. Jika tidak ingin kehilangan saat yang sangat besar, jangan berselisih. Jauhi perselisihan, jauhi perbedaan. Kemudian yang kedua, hikmah. Disembunyikannya kepastian malam Lailatul Qadar agar kaum muslimin, ya, semakin memperbanyak ibadah. Kalau kalangan sahabat mungkin telah dapat malam Lailatul Qadar masih semangat untuk menghidupkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Selain para sahabat, apalagi orang-orang di zaman kita, dapat Lailatul Qadar. Hitung-hitungnya selesai, nggak usah. Ini yang penting puasanya saja lah. Tinggalkan terawih, tinggalkan ini dan itu. Nah, itu salah satu hikmahnya. sehingga Allah takdirkan semacam itu. Jadi kita harus mengambil dua ibrahnya, ya. Jangan sampai kita kehilangan faedah-faedah yang ada. Jangan sampai kita itu merusak faedah yang Allah dan Rasulnya janjikan. Dengan apa? Dengan al-ikhtilaf dan al-furqan. Makanya beliau nasihatkan dengan dikasih contoh-contoh ini tadi. Ya, yang keduanya itu tadi. Hikmahnya adalah agar umat Muhammad ini senantiasa terus beribadah. Sehingga dikasih tarhib. Bisa malam 21, bisa malam 23, bisa malam 24, 25, 27, 29. Ditambah lagi, kaum muslimin terisi permulaan Ramadan. Ya, sehingga yang benar sekarang malam ganjil atau malam genap ya. Ya, itu sudah 10 hari penuh. Ya. Tadinya masih enak, 5. Iya kan? Nah, tinggal ganjil-ganjilnya saja untuk menekankan gitu. Ada ikhtilaf, buktinya terjadi sekarang, nambah lagi jadi 10 malam. Jangan-jangan itu yang benar. Jangan-jangan itu yang benar. Tambah lagi. Oh enggak, hari sebelumnya. Jadi, ya, 13 hari. Nah, ini jadi ini 10. Kalau itu yang benar, 11. Itu yang benar, 12. Tambah lagi terus. Akhirnya, di satu bulan ini dengan banyaknya pendapat yang ada. Dengan yang silap. Ya, nah, itu hikmah yang harus diperhatikan. Masya Allah. Ya, hati ini setiap kita mau menghadapi 10 hari terakhir, lalu kita baca. Namun belum sampai kepada kita tentang hikmah yang dengannya itu saya usir memakai jari. Inilah pentingnya dengan bimbingan ulama. Kalau kita baca di bulan Ramadhan itu cuma baca 10 hari terakhir aja. Ya, ternyata ada kejadian-kejadian yang kita bisa mengambil ibrah padanya. Kalau ingin mendapatkan kebaikan yang terbaik, ringan dan tidak memberatkan, mudah hindari. Ya, al-furqan dan ikhtilaf. Ya, tadi contohnya sudah penulisan Rasulullah berhalang, ya kan? Ini orang Lailatul Qadar yang harusnya cuma satu malam. Gara-gara ada dua orang yang terjebak, terselisih. Pertamanya dari wajah muslim ya, ada setan membuat dia lupa ya, namun juga hikmahnya semacam itu tadi agar umatnya semakin banyak ibadah kepada Allah SWT ya. Kalau kalangan sahabat insya Allah mendapatkan berita ini tidak mengurangi semangat ibadahnya. Kalau orang sekarang sudah kita ini bisa mendapatkan pahala berapa? Khairun min al-fisan. Ya. Kok Abu Sahar? Abu Sahar, ya, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti berapa tahun? Itu nama dia. Oh, tapi pada kita, ya kita terhitung ini. Dua kali Ramadan cukup. Nah, setelah itu dibudakan, diberi ini. Yang penting yang wajib dilakukan. Itu manusia sekarang. Nah, padahal itu banyak salah gitu loh. Ya, karena adanya khilaf tadi. Nah, karena terlalu sibuk dengan dunia, pas malam Lailatul Qadar Allah buat tidak, dia, ya, tidur nyenyak. Sehingga tidak itu pula, tapi ngitungnya mendapatkan. Tanya-tanya, gimana malam tadi? Oh iya, kebetulan namanya itu terawet. Padahal, belum tentu itu. Rawa Abu Dawud di sanadin sahih. An Abi Tha'labah al-Khusami radhiyallahu anhu qaal. Kana an-nasu idza nazalu manzilan qala Umar. Wa kana an-nasu idza nazala Rasulullah manzilan tafarraqu fi si'abi wal awdiyati. Fa qala Rasulullah inna tafarruqakum fi hadhihi si'abi wal awdiyati inna madzalikum min syaitan. Falam yanzil ba'da dzalika manzilan illa dhamma ba'dahu ila ba'din hatta yuqal law buta 'alaihim thawbun la'ammahum. Masyaallah. Nah, pentingnya persatuan. Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Dia berkata, waktu itu manusia, jika mereka turun di satu tempat, ya, kapal gitu, kemudian istirahat atau tinggal di satu tempat, kata Umar, adalah manusia jika Rasulullah SAW turun di satu tempat, jadi kapal bersama Rasulullah, kemudian tinggal di satu tempat. Ya. Tafaraku fi syi'abi wal audiyati. Mereka mencari. Ya. Ada yang ke syi'ab itu jalan-jalan yang ada di perbukitan-perbukitan. Nah, oh di perbukitan ya. Orang ini yang satunya orang itu, yang satunya orang itu di perbukitan-perbukitan yang ada. Wal audiyati di lembah-lembah. Oh, jangan enak lembahnya yang satunya enggak enak di sana terus. Akhirnya terpisah-pisah mereka. Ya. Berpencar-pencar. Maka Rasulullah bersabda, dan manusia di sini karena bersama dengan Rasulullah maka mereka adalah para sahabat-sahabat Nabi. Sesungguhnya terpecahkannya kalian, ya, pada jalan-jalan di perbukitan dan di lembah-lembah semata-mata itu datangnya dari setan. Maka tidaklah setelah itu mereka turun ke tempat melainkan mereka ngumpul, tidak pecah-pecah, tapi ngumpul di satu tempat. Lihat, sambil tahu apa nanya para sahabat, ya? Cuma salah-salah. Ya, anak sedang di situ, enggak anak yang sedang di sana dan sebagainya. Katakan Rasul, terpencarnya kalian itu dari setan. Langsung ditinggalkan kesenangan-kesenangan mereka untuk berpencar, nyari tempat masing-masing, ya, ngumpul, gabung satu dengan yang lain. Sampai-sampai dikatakan, ya, ilang doma batu nilawadin, melainkan sebagian yang satu ngumpul gabung dengan yang lain. Kata Yuhal, sampai dikatakan, seandainya dibentangkan kepada mereka sobun, pakaian atau satu kain, itu mencukupi mereka. Ya, karena rapatnya mereka. Ya, ngumpul tidak berpecah-pecah, gabung dengan sahabat-sahabat yang lain. Nah, misalnya bikin hadani Allah wa iyyakum. Ya Allah, lama gak terjadi dia jauh dari Jogja. Kita para sahabat itu baru di sana ngumpul di Jepang. Ternyata ada beberapa sahabat ya, yang tidak mengumpul di penginapan tersendiri. Ya, hasilnya terpisah juga akhirnya. Ya, bergabung dengan orang-orang yang ikut bimbingan para ulama di bawah. Terpisahnya ada di sini. Nah, ini kan ketika ya. Nah. Ya. Orangnya Pak Rus kan sudah kenal semua itu. Ternyata itu minus syaitan, ya, untuk invisor memisahkan diri. Ngapain gabung dengan mereka? Ya, demikian. Warawa Bukhari fi Sahih عن علي رضي الله عنه قال اخذوا kama kuntum tagduna wa inni akrahul ikhtilafa hatta yakuna an-nasu jama'atan aw amutu kama mata ashabi. Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan sebuah riwayat di dalam sahihnya dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ughdu kama kuntum taghduna." Lakukan oleh kalian sebagaimana ya Allah yang kalian dulu pernah lakukan. Maka sesungguhnya aku tidak menyukai al-ikhtilaf, perselisihan. Ya. Hatta yakuna an-nasu, ya, hatta yakuna an-nasu jama'atan. Sehingga manusia itu menjadi jamaah yang satu. Atau aku akan mati sebagaimana telah matinya sahabat-sahabatku. Abu Bakar, Umar, Utsman, Umar. Fa'antum kata Jabir bin Hadi al-Wadi hadzallah, "Bihamdillah ya ahli sunnah, lakum karrawabid, yukafiru ba'dahu ba'dah." Maka kamu dengan memuji Allah, wahai ahli sunnah, tidaklah kamu itu seperti Syiah Rafidah yang mereka itu mengkafirkan sebagian mereka, sebagian yang lain. Jangan dianggap bersatu. Antar Syiah sendiri mereka itu saling kafir mengkafirkan. Wahaka darul ikhtilaf, begitu pula para pimpinan-pimpinan Mu'tazilah. Juga suruh ba'duhu ba'dah. Mereka juga mengkafirkan sebagian mereka atau sebagian yang lain. Kama fi kutubil milali wa nihal. Sebagaimana telah diterangkan di dalam kitab-kitab yang membahas tentang agama-agama, kelompok-kelompok yang ada. Amma ahlu sunnati walhamdulillah ghalaba ikhtilaf amma ahlu sunnati walhamdulillah ghalibu ikhtilafihim fi mahkumi hadithin fi ibadat waradat anis syari'i mutanawiyah. Adapun ahli sunnah, maka segala puji bagi Allah, kebanyakan perbedaan mereka dalam pemahaman hadis. Hadisnya satu namun dipahami dengan dua pemahaman. Nah, seperti contohnya, Syekh Mufil berpendapat dalam memahami hadis, kalau mengisyaratkan itu lafaz hadis yang sahih kata beliau, cuma yusiru mengisyaratkan. Nah, Al-Bani menghasankan yuharifu menggerakkan. Nah, namun si Al-Bani mendoakan si Mufil, si Mufil mendoakan si Al-Bani. Perbedaan dalam pemahaman istilah dalam perkara sahih dan dhaifnya hadis. Ya, demikian. Sehingga tidak jadi masalah. Dan saya pernah ingin ngetes gitu loh. Maklum waktu itu masih muda. Oke. Ya, kelas-kelas baru lulus SMA, pengajar sholat kita itu saya mobil anak silakan di meja anak. Ya. Nunggu apakah mobil itu anak atau tidak gitu loh. Nah, anak gerak-gerak kan. Sama sekali tidak diikuti sama saya mobil. Ya, padahal beliau menyakini bahasnya hadis tentang tahrif. Sudah setelah salah pada pikir ini dipecat atau apa. Anak ingin Pak Eda berarti betul dengan anak anak itu. Ternyata Pak Edanya hilaf yang demikian beliau tidak mau mempermasalahkan. Ya, sebab beliau menyebutkan di majelisnya tentang dhaifnya riwayat tersebut. Naam. Dan beliau tidaklah mendoakan kecuali ada pendahulunya yang mendoakan lihat itu. Dan beliau juga katakan si Al-Bani juga punya pendahulu dalam menyampaikan atau mengatakan hadis tersebut. Itu jalan saja. Tidak menyebutkan ribut sebagaimana siapa tadi? Rafi dan pimpinan-pimpinan Mu'tazilah sampai pada tingkat mengkafirkan sebagian yang satu setelah sebagian yang lain. Tidak ada perkataan dari Al-Bani yang mengisyaratkan saja dolar mobil, enggak. Tidak ada dari mobil perkataan ya yang menggerakkan itu dolar mobil, enggak. Ya. Sampai di sampingnya pun namanya sengaja itu. Sengaja bukan ini. Bukan kerjaan itu enggak. Saya ada menggerakkan. Itu apa? Tidak ada kalam apapun. Padahal ada salah seorang ikhwah Indonesia. Jadi waktu itu mungkin gini. Anak berjalan sama dia. Jadi dia pakai jaket. Jaketnya tulisannya teksa. Tengkram sampai mungkin di belakang. Tak. Gitu. Ya. Di jaketmu ada salib. Tiksnya itu. Bentuknya ada salib. Ya. Gunting apa hilangkan bentuknya. Jaketnya belakang pakai. Tiksnya itu aja buang. Nah, ini menunjukkan itu mungkar sungkar ya lewat mobil langsung. Kalau waktu itu kita masuk baru belum kita bulan atau dua bulan. Akhirnya ketika sampai di kanal, wah hampir tebak saya itu di seberangan dia mobil. Alhamdulillah enak ya, iya iya. Nah, demikian. Ya, akhirnya oh ini berarti bagian dari tarif yang bilang. Ya, teksa filmnya pakai S gitu loh. Ya, yang film mengatakan itu tarif. Selama ini kita valid ya kayak kalau tak ada sedikit aja itunya. Ternyata kayak kalaupun valid kata dia. Sehingga sama dia di silati. Kalau di silat sudah ditutup dengan jahitan tadi. Ya, menjadi kotak gitu ya. Nah, kalau di Indonesia ya tinggal di apa kayak di apa? Di mobil. Gitu. Nah, kemudian karena di sana itu sudah tangan ya, kata. Nah, mikan bidin hadan ya Allah ayakum. Maka ahli sunnah kita memuji kepada Allah kebanyakan perbedaan mereka dalam pemahaman hadis dalam perkara ibadah-ibadah yang memang syariat datang dalam perkara itu menunjukkan beraneka ragam. Sehingga kayak Imam Tsamani sebetulnya banyak perkaranya, kita tunjukkan yang satu aja, efek waktunya. Dalam perkara tahrif, ketika beliau mengatakan kedua riwayat ini, sahih, ya silakan kalian terkadang tahrif, terkadang bicara saja, ya. Lakukan dua-duanya ini merupakan kajian yang ada. Jadi macam-macam ibadah yang dibolehkan dalam syariat. Demikian, ya. Jangan kalau yang tidak tahu, laisa minna. Karena tidak ada contoh dari para ulama. Ya. Ada kemudahan. Termasuk yang lalu tahan dijajah setelah apa? Bangkit dari rukuk. Walaupun si Al-Bani menyebutkan dalam sifat sholat Nabi itu bid'ah. Nah, pertemuan yang lalu Nenek sempat diskusi dengan Ferudek Habibullah ya. Ada saja tentang masalah pernyataan si Al-Bani dalam sifat sholat Nabi bahwasanya menaruh tangan di dada itu tidak. Sementara anda lihat antum menaruh tangan di dada. Siapa sih? Raikan di salah? Nah, Raikut. Ya, itu lihat yang kata yang terjawab apa itu. Lakai tu lalban, aku jumpai lalban. Fasal tuan, maka aku tanya tentangnya. Fasal muradi al-bid'ah al-lughawiyah. Yang aku maksud di sini adalah bid'ah lughawiyah. Seperti pernyataan Umar bin Khattab tentang salat tarawih yang tadinya sendiri-sendiri kemudian dikumpulkan dengan menyatakan nikmatul bid'ah tadi. Itu bid'ah lughawiyah, bukan bid'ah syar'iyah. Itu yang dimaksud. Alhamdulillah. Jadi silapnya satu perkara yang ringan. Pasti itu ada tidak mencerahkan sekali. Kebetulan ini orang yang mengaku sering ketemu dia berarti anak tanya. Nah inilah faedah yang anak pendek gantung untuk contoh-contoh ini. Nanti kalau kita belajar fikih, nah dengan keterangan para ulama semakin menguatkan apa yang dinyatakan oleh Syekh Mukbil bin Hadi al-Wadi ini. Juga ada nas dari syariat. Cuma ini memahami demikian, ini memahami demikian, dan ini khilafut tafahum. Perbedaan dalam pemahaman yang syariat membolehkannya. Ya, seperti setelah menyatakan kepada sahabat-sahabatnya, la tusallu al-asra illa fi Bani Qurayzah. Ketika mau menyerang Bani Qurayzah. Dia kirim pasukan. Janganlah kalian sholat kecuali asar kecuali di Bani Qurayzah. Dalam di tengah perjalanan, sahabat mengatakan, kita masuk waktu asar. Kita sholat, terus kita berangkat lagi. Karena makna yang disebutkan oleh Rasul tahu jarak Madinah ke Bani Qurayzah ini akan melewati waktu asar. Kalau kita bisa datang sebelum asar, itu lebih baik. Artinya, kita harus cepat-cepat. Adapun tentang masalah sholat, Allah telah menyatakan. Nah, inna salat akanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah suatu ibadah yang kewajibannya telah ditentukan waktunya. Ayo kita salat itu. Enggak anak berdirinya aja. Sebagian salat di tempat, sementara sebagian salat di Bani Qurayzah. Begitu kurang, tidak ada. Kamu benar ini salah, biarkan. Nah ini khilaf tafahum. Ketika wah, insyaallah ngatur enggak? Ya. Sampai tentara dan sebagainya, penyerangan ke Bani Qurayzah itu mulus berjalan dengan lancar. Allah saksikan hati-hati mereka. Nah, ada juga yang memang tidak ada padanya khilaf yang di situ memang harus khilaf. Seperti khilafnya juga ahli sunnah dengan para ahli lawak wal bidah. Masalah manhaj. Kalau kecil-kecil yang semacam ini, al-amru wafek, perkaranya luas. Awfi hadithin, ikhtarafat andaruhum di tasjehin wa tata'inifin. Nah ini yang anak masuk dari tahrik tadi. Ya. Nah, jadi masalah fitingnya masuk, masalah tasjeh dan tata'inifin masuk. Tapi contoh tadi ini. Apa dalam sebuah hadis yang pandangan-pandangan mereka berbeda? Dalam pertanyaannya dan pembahasannya. Ila dari dalil kepada hal yang demikian. Min asbabil ikhtilaf dari perbedaan. Dari sebab-sebab perbedaan. Allah tidak kerana Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Yang mana Syekhul Islam Ibn Taimiyah telah menyebutkannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk. Madrid. Ya, sampai halaman 9 tadi. Seperti kemarin. Tapi tetap yang terkejar. Qadarullah ma syaa fa'al. Insyaallah kita dikasih peluang oleh Allah SWT untuk bisa melanjutkannya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa kabar barakallahu fikum. Thank you.